Waktu seakan cepat berlalu. Dari depan mata, sepertinya belum lama kita bertemu. Melepaskan rindu, semua terasa sangat indah untukku. Engkau pun begitu, berbagi cerita dan tertawa selalu. Dan kau tahu itu takkan menghilang, selalu ku kenang saat bersamamu kawan. Akan ku nyanyikan lagu yang kau kenang, semoga saja kau senang. Beribu waktu tempatku lalui, mencari kehidupan dengan jalan meliku yang kau lewati. Bukanlah rintangan, kau ada dekatku di saat aku jatuh. Telah ku rasakan, hingga kini aku bisa berjalan kembali. Dan aku tahu itu takkan menghilang, selalu ku kenang saat bersamamu kawan. Akan ku nyanyikan lagu yang kau kenang, semoga saja kau senang. Hidup tak semudah kita bayangkan, pasti akan hadapi suka duka. Yakinlah kita akan tetap melangkah, melewati semua dengan yang ada. Lewati semua tangan yang ada. Takkan menghilang, selalu ku kenang saat bersamamu kawan. Akan ku nyanyikan lagu yang kau kenang sampai di masa mendatang. Sampai di masa mendatang. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sampai di masa mendatang. Listen to the voice of the light in the dark again. Listen to the voice of the light in the dark again. Listen to the voice of the light in the dark again.